بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. الحمد لله، senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, terkhusus nikmat iman Islam. Nikmat masih diberikan kesempatan kesehatan untuk kita menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah, termasuk kewajiban talabul ilmi. Sebuah nikmat yang teramat sangat besar, sehingga sudah semestinya untuk kita mensyukurinya dan senantiasa kita mohon kepada Allah diberikan keistiqamahan sebagai muta'allim ala sabirin najah, orang yang belajar dengan menempuh cara yang mengantarkan belajar yang sukses, menggapai ilmu, ilmu yang bermanfaat, yang kemudian menghasilkan dari ilmu itu al-yakin, keimanan semakin bertambah, keimanan semakin mantap, keimanan semakin kokoh, semakin kuat, sehingga dengannya diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di sebuah pesan beliau yang riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih, begitu juga Al-Imam Ibn Abdul Barr, dan disebutkan oleh Al-Imam Qayyim pula dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan nasihat wejangan kepada sahabatnya sekaligus muridnya, Kumail bin Ziyad An-Nakhai rahimahullahu taala. Kata beliau, "Ya Kumail bin Ziyad, al-qulubu awiyatun fakhairuha awsa'aha lil khair." Wahai Kumail bin Ziyad, hati-hatinya manusia itu seperti bejana, tempayan. Yang paling baiknya adalah yang paling luas, menampung kebaikan. Yang dimaksudkan kebaikan yang beliau inginkan adalah di antaranya adalah ilmu. Maka kata beliau selanjutnya, ihfat ma aqulu lak, Hafalkan dan jagalah apa yang aku katakan kepada engkau. An-nasu salas. Manusia itu ada tiga macam. Alimun Rabbani, yang pertama orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Ini adalah manusia yang utama, yang paling afdol. Pimpinannya mereka adalah para anbiya wal mursalin. Sehingga mereka adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Karena mereka melanjutkan misi, tugas. Para anbiya wal mursalin. Mengamalkan ilmunya dan mengajarkan, mendakwahkan ilmu. Alimun Rabbani. Yang kedua adalah muta'allimun ala sabilin najah. Dia belum menjadi orang alim, belum bisa untuk mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu secara luas, secara umum. Namun dia mau orang sebagai yang belajar, mendalami ilmu, muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar ala sabilin najah dengan cara menempuh kesuksesan. Sebagai tolabul ilm yang sukses. Artinya apa? Dia mencurahkan kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Semangat. Sertai doa, ikhtiar. Terus menerus istiqamah, nggak angin-anginan, nggak gampang putus asa, patah arang, semangat dalam menuntut ilmu, karena dia paham, yakin dengan sebab ilmu as-sa'adah itu akan digapai. Kebahagiaan itu akan digapai, akan diperoleh. Tanpa ilmu gak bisa. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kemudahan untuk memperolehnya bagi orang yang menempuh jalan untuk menggapai ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita ketahui, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan atau cara untuk dia mendapatkan ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan dengannya bagi dia jalan menuju surga. Satu hadis ini saja itu sudah mengalahkan semangatnya dia dalam hal-hal yang lain. Dia akan paling semangat dan lebih semangat untuk menempuh jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu. Jalan untuk dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Dengan satu hadis ini, ketika dia faham, mengerti hadis ini, enggak akan dia biarkan di dalam hatinya, pada dirinya terhinggap rasa malas untuk talabul ilm. Apalagi sampai malu menghalangi dia talabul ilm. Nah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua, muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu. Menempuh dengan cara supaya benar-benar dia mendapatkan ilmu. Bermanfaat ilmunya, Kalau bisa dikuasai, tambah menghafal, sehingga nanti bisa kemudian bertambah keutamaan kesempatan untuk dia, selain untuk dirinya, untuk orang lain, disampaikan ilmu tersebut. Dan menyampaikan ilmu tidak mesti melalui majlis resmi, taklim, khutbah, misalnya. Karena kesempatan sangat terbuka di tengah-tengah pergaulan kita, muamalah kita, interaksi kita dengan manusia, kita bisa sampaikan ilmu kepada mereka. Nah, ikhwani jazakumullah. Yang ketiga, dan ini sejelek-jeleknya macam manusia, dari tiga macam yang paling jelek, yang ketiga ini, yang pertama yang paling afdol, yang kedua yakni fadl utama, yang tiga ini yang jelek. Yakni hamajun ru'aun yatsba'u kullana'ikin. Orang yang bodoh atau dungu, yang dia ngikut setiap ada ajakan suara keras, lantang, diikuti. Yamilu haisu yamilu rih, dia akan condong kemana setiap angin itu bertiup. Layatadi'una binuril ilmi, tidak diterangi oleh cahaya ilmu. Nah, dan tidak punya pegangan yang kokoh, suka ikut-ikutan, nah, terbawa arus. Terbawa oleh suasana. Gak punya pegangan masalahnya. Gak punya ilmu. Laya sukuna biruknin wasiq. Tidak punya pegangan yang kokoh. Nah, ini model yang ketiga ini yang binasa, celaka. Yang disebutkan di dalam hadis ketika baru masuk ke alam barzah, dikubur, didatangi malaikat, ditanya di alam kuburnya, maka dia tidak bisa menjawab, tergagap-gagap, ha ha ha la adri sami'tun nas yaquluna sayan fakultu, saya enggak tahu, saya enggak paham, enggak punya ilmu. Hanya dia mengatakan, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku ikut katakan. Ini artinya ikut-ikutan. Tidak punya pegangan. Tidak punya kekokohan. Beda dengan orang yang beriman, beramal soleh. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman oleh Allah Ta'ala akan kokohkan mereka. Bilqawli sabit. Dengan ucapan yang kokoh, dengan jawaban yang kuat, menjawab berbagai tantangan. Fil hayati dunia, dalam kehidupan di dunianya. Dunia ini isinya tantangan, ujian, cobaan. Tapi bagi orang yang beriman, yang punya pegangan ilmu, membuahkan al-yakin, keimanannya kokoh, keimanannya kuat, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. fil hayati dunya wa fil akhirah, dan di akhirat, yakni di alam berzahnya, di alam kuburnya. Kina sa'alahul malaikah, ketika ditanya oleh malaikat, jawabannya kokoh kuat, berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu, ikut-ikutan taklid. Nah, gak bisa dia pertanggungjawabkan amalan perbuatannya, pendapatnya, pegangannya, gak bisa dia pertanggungjawabkan. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36, Allah taala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bi ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu, wala tattabi, jangan kamu ikuti. Nah, wala taqfu, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmu. Di dalam tafsir Mukasir, la taqulu wala taf'alu, kamu jangan mengatakan dan jangan berbuat sesuatu kecuali ada dasar ilmu. Bukan dasarnya dunun, prasangka-prasangka, perkiraan-perkiraan, tapi harus kokoh, punya dasar ilmu. Kenapa? Fa innallaha sa'iluka. Karena Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadamu, mempertanggungjawabkan. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, dan hati, masing-masingnya karena anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Ditanya. Nah, dari tiga macam model manusia yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan kita pilih yang ketiga. Minimalnya kita adalah muta'allimun ala sabilin najah, orang yang terus belajar, belajar, belajar, menggapai kesuksesan di dalam belajarnya. Apa buahnya orang belajar yang sukses itu? Ilmunya bermanfaat, dia amalkan, menjadi kemudi nasihat dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya setelah itu beliau mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Di antaranya apa sisi kebaikannya? Fal ilmu yahrusuka wa amal mal anta tahrusu. Kalau ilmu itu yang akan menjagamu. Ilmu itu yang akan menjaga dirimu. Kamu mau berbuat salah, diingatkan sama ilmu. Salah itu. Jangan kamu ikuti. Selamat. Kamu mau berbuat dosa, karena kamu sudah belajar, tahu. Ilmu kemudian menasihatimu dalam kalbu kamu langsung. Dosa. Apa kamu gak takut dengan siksanya Allah, adabnya Allah? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tahan diri, gak jadi dosa. Aman, ilmu akan menjaga kamu. Ini hebatnya, ilmu akan menyertai kamu terus, di mana saja mengingatkan kamu. Itu, jangan ikut-ikutan. Itu rame-rame loh. Wah, apa? Ada lagi, ada amplopnya loh. Ada uang sakunya, ada uang lelahnya. Enggak. Itu enggak benar. Sekalipun amplop uang saku sebentar habis, apa gunanya kalau kemudian harus dapatkan murkanya Allah. Enggak ikut-ikutan. Aman. Dikala manusia yang lain-lainnya terjatuh, terkapar di dalam berbagai pelanggaran, berbagai keburukan, penyimpangan, karena punya ilmu, alhamdulillah, terselamatkan. Ilmu yang akan menjaga kamu. Kalau harta, kamu yang akan menjaga dia. Nah, iya kan? Kamu cari, kamu sudah capek, lelah, giliran dapat. Kamu jadi budaknya dia. Kamu yang jaga dia, yang nyimpen dia. Gak dijaga, gak disimpen yang bagus. Kamu takut, khawatir. Hilang, diambil. Itu. Makanya diantaranya nanti rentetan keutamaan ilmu, kelebihannya ilmu dibandingkan harta. Bahwasanya ilmu itu lebih baik, lebih afdal daripada harta. Diantaranya orang semakin punya ilmu, semakin bertambah ilmu, semakin memberikan ketenangan, ketenteraman. Berbeda dengan harta. Semakin diberi tambah harta, semakin bertambah harta, keumumannya semakin dia gelisahnya tingkat tinggi. Kuat, kekhawatirannya tingkat tinggi. Alhamdulillah. Makanya apa yang beliau sampaikan setelah itu disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, kebaikannya ilmu dibandingkan harta itu. Perbedaan ilmu dengan harta, di mana ilmu lebih baik sampai 80 lebih sisi. Ini diantaranya tadi. Yang semoga kita sebutkan diantaranya ini tadi memberikan dorongan untuk kita. Setidaknya kita memposisikan, pilih macam orang model manusia yang kedua. Kalau bisa targetnya sampai yang pertama. Paling tidak muta'allimun ala sabilin najah. Datang di riwayat yang lainnya, kalau enggak salah ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu, ada yang membaginya empat. Yang kedua, muta'alim itu dibagi dua. Muta'alim bagaimana memang rutin dia belajar, bisa sepenuhnya waktunya. Itu ibaratnya kalau kita santri kan begitu. Memang full waktunya untuk belajar, menghafal, nah, berbagai yakni bidang ilmu agama, fikihnya, akidahnya, bahasa Arabnya, berbagai tafsirnya, hadisnya. Kemudian yakni misalnya usul fikihnya, usul tafsirnya, sirahnya, pelajari semua. Ini kan kalau ini kan istilahnya santri. Kalau tidak, yang ketiga yakni mustami. Jadi pendengar setia. Kapan ilmu disampaikan? Didengar. Cari ilmu kemudian didengar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Jadilah engkau itu alim kalau bisa. Alim. Punya ilmu, ngamalkan ilmu, diajarkan ilmu. Manfaatnya untuk dirinya dan orang lain. Semakin diajarkan semakin luas, semakin peluang mendapatkan kebaikannya berlipat-lipat. Kalau tidak, yang kedua, au muta'alliman atau santri. Santri. Wah, gak bisa, ini sudah tanggungannya banyak. Ya kan? Suruh nyantri. Makan apa keluarga saya? Tapi ada loh. Sebagian ikhwah itu masya Allah. Kerja. Ikhwan. Tiap menit hartanya itu kumpulkan. Selain untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, secukupnya disederhanain. Kumpulkan. Untuk modal. Nah, modal setelah cukup. Cari. Bisa tanam saham atau modal usaha yang itu longgar waktunya. Tidak perlu banyak waktu, nggak perlu banyak pikiran. Biasanya kayak gitu tuh tanam saham. Ya, atau usaha yang ringan, yang gampang. Yang penting bisa terus nyantri. Ya. Sudah berkeluarga, nyantri. Ada. Nah, dan banyak. Jalan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, alhamdulillah. Udah bisa. Khotbah, si talim, nambah kumahat, ngajar. Subhanallah. Ada. Ini namanya peningkatan. Dari dulu posisinya kerja sama orang aja. Ya. Mau dibilang dari dulu ya begitu-begitu misalnya. Nah, punya harta juga enggak lebih, cukup untuk makan saja. Nah, sampai pensiun. Nah, jazakumullah. Nah, sekarang tinggal masing-masing itu memanage saja. Ini kan contoh sih, contoh. Kalau memang tidak bisa nyantri istilahnya, wah kayaknya peluangnya kecil dah. Nah, udah nggak bisa untuk ngafal, nggak bisa untuk ini dan sebagainya. Kalau santri berat kayaknya. Ya wes, yang ketiga mustami, pendengar setia. Dengarkan ilmu, mana ilmu disampaikan, dengar. Wala takun Rabi'ah, jangan jadi yang keempat, model keempat. Alim tidak, ya kan? Muta'alim santri juga tidak, mustami juga tidak. Terus apa? Enggak ada ilmu masuk pada dia. Enggak ada cahaya bimbingan masuk pada dia. Wah, ini bahaya ya, demikian. Hidupnya terus apa? Ini semoga dari sini artinya namanya talabul ilm ikhwanuzzakumullah harus semangatnya bukan sekedar cukuplah seminggu sekali, ta'lim seminggu sekali. Kurang, sangat kurang itu. Talim 2 kali, 3 kali. Ya, jadwalnya. Tapi untuk memperoleh ilmu tidak mesti talim. Walaupun talim adalah, ya ini cara talabul ilmu yang paling afdol. Hadir di majelis ilmu. Paling barokah. Nah, barokah ilmu, tenaga. Nah, dan biasanya lebih serius. Lebih mengenal. Tapi bisa dengan cara yang lain. Alhamdulillah sekarang diberi kemudahan. Baca majalah. Bacanya serius. Kan, tadi muta'alimun ala sabilin aja. Orang yang belajar dengan menempuh cara yang sukses. Biasanya baca majalah sambil lalu aja. Sampai-sampai ada ikhwan bilang gini. Masya Allah ya. Majalah syariah itu. Sudah berapa edisi, setiap edisi punya pembahasan khusus. Ibaratnya pembahasannya itu rinci. Nah, pembahasannya itu meluas, tuntas ibaratnya. Satu pembahasan bab, tuntas. Itu, kalau orang itu ngebaca kemudian dikuasai, wah, sudah bisa jadi alim. Sekedar baca. Tapi kenyataannya ya rata-rata namanya orang baca gitu aja. Nah, apalagi yang udah cuplik-cuplik. Oh, yang dibaca apa? Tanya jawab toh. Karena itu yang paling mudah ya. Apa hukumnya ini? Ini singkat dan gampang langsung dipetik. Yo. Bagus. Cuman ya yang pembahasan-pembahasan yang lain ini rubrik utamanya itu malah panjang banget nih sudah panjangnya ini. Nah, apalagi kok tulisannya banyak Arabnya, hadisnya, ayatnya. Nah, paling singkat tanya jawab aja sudah. Nah, kalau enggak rubrik kisah ya sudah itu yang paling laris itu. Nah, cerita. Muta'allimun ala sabilin najah. ini termasuk prinsip usahakan. Belajar itu ada peningkatan. Nah, ada peningkatan. Karena sebuah peningkatan dirinya untuk meningkatkan keluarganya. Bahkan, ya ini di tengah-tengah sekalipun kerja, di tengah-tengah yang lain, bisa. Nah, menjadi miftahul khair. Kunci pembuka kepada kebaikan. Nah, subhanallah. Walaupun antum misalnya posisinya bawahan, misalnya karyawan, bisa. Tapi antum punya ilmu. Nasihatin atasan. Nasihat dengan cara yang baik, dengan hikmah, insya Allah. Didengar. Kita ini orang Indonesia ini, masya Allah. Secara umum, akhlaknya, nah, kepribadiannya, karakternya, itu mau dengar. Gitu. Nah, walaupun orang atasan ketika bawahan ngomong, omongannya memang benar, omongannya bagus, omongannya kuat. Alhamdulillah. Ya, paling tidak teman-teman sejawat, teman-teman sekerja, nyampaikan satu hal, dua hal dengan cara yang baik. Dengan cara yang hikmah. Di waktu memungkinkan, kondisi yang memang memungkinkan. Tanpa nampak menggurui atau sok pinter misalnya. Nah, kadang orang dengan kita menyampaikan yang benar tapi caranya kurang bagus, bawaannya kurang bagus ya, dan terima. Nah, ini khanizakumullah. Karena diantara keutamaan ilmu adalah manfaatnya itu muta'addi. Manfaatnya itu yakni melampaui orang lain. Ilmu itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, setidaknya mewarnai untuk keluarganya, anak istrinya, kalau bisa lagi tambah luas ya sanak keluarganya, kalau bisa tambah luas teman-teman kerjanya, teman sekantornya, tambah luas misalnya nah tetangganya, kanan kirinya, masyarakatnya. Alhamdulillah. Ini namanya ya ini pembuka pintu kebaikan. Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila ba'da. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia mendapatkan pahala ditambah pahala orang yang mengikuti setelahnya. Bayangkan. Kita sendiri mengajarkan kebaikan sudah dapat pahala. Nah, orang yang kita sampaikan kemudian mengikuti kebenaran yang kita sampaikan, kita dapat double pahalanya. Maka kita pun sebagai bagian dari keberuntungan adalah tawasau bil haq wa tawasau bisabr, saling bernasihat kepada al-haq dan saling bernasihat kepada kesabaran. Itu adalah keberuntungan. Diperkecualikan dari Allah Subhanahu wa taala lafi khusrin. Diperkecualikan dari kerugian, artinya berarti untung. Nah, bagaimana tidak? Karena menyampaikannya saja sudah mendapatkan pahala. Nah, kalau orang yang disampaikan itu menerima kemudian mengikut dan mengamalkannya, kita tambah pahalanya double. Ini hanyazakumullah. Nas'allah as-sabat wa istiqamah ala talabil ilm. Kita mohon kepada Allah diberikan kekokohan, diberikan keistiqomahan untuk talabil ilm. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita insyaallah selesaikan faedah yang pertama. Sudah berapa majelis baru faedah pertama? Qala Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di halaman 19 di kitab kita. Masih menjelaskan kelanjutan ayat dalam surah Qaf, yakni ayat yang ke-39. Allah Ta'ala berfirman, Fasbir ala ma yakulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i samsi wa qabla al-ghurub. Maka sabarkanlah dirimu atas apa yang mereka katakan. Yakni apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan oleh Al-Imam Qayyim, Summa amara nabiyahu bitta'asi bihi subhanahu fi sabri ala ma yakulu a'da'uhu fihi. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk ta'asi bihi fi sabri, untuk yakni mengikuti dalam hal kesabaran atas apa yang mereka katakan, yakni apa yang dikatakan oleh musuh-musuh nabi. Kama anna subhanahu sabara ala qaul yahud, sebagaimana Allah Ta'ala bersabar menghadapi ucapannya orang-orang Yahudi. Bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan innahu istaraha, bahwasanya Allah itu istirahat karena capek. Padahal atas ucapan orang Yahudi ini Allah Ta'ala membantahnya di ayat yang sebelumnya. Walaqad khalaqna samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughu. Dan sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan kami tidak tertimpa rasa capek, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang Yahudi mengatakan Allah menciptakan langit-langit dan bumi 6 hari, setelah itu istirahat karena capek. Ini ucapan orang Yahudi. Wala ahada asbaru ala adza yasma'uhu minhu, dan tidak ada yang lebih bersabar atas gangguan yang Allah Ta'ala dengar dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghadapi orang Yahudi itu. Sabar Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah juga untuk bersabar menghadapi ucapan musuh-musuh dakwah, musuh-musuh agama. Macam-macam mereka komentarnya. Sabarlah. Alhamdulillah. Syariat setiap waktu, dimanapun, kapanpun, biasa diolok-olok, dicemooh, dibilang tidak relevan, dibilang tidak ada bahkan tuntunannya Al-Quran dalam hadis, itu budaya Arab, tidak cocok untuk kita dan sebagainya. Sabar menghadapi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah, memang orang kalau belum paham, belum ngerti, belum mengkaji secara dalam, belum tahu yang sebenarnya, memusuhi itu sudah biasanya. Gak respect dia. Manjaila syai'an adahu. Siapa yang jahil terhadap sesuatu, dia memusuhinya. Coba kalau tahu ilmunya, coba kalau mau belajar yang sebenarnya, mestinya kemungkinan insya Allah dia yang mungkin akan lebih cinta, lebih semangat. Dan ini banyak menimpa sebagian saudara-saudara kita, ikhwah salafiyun. Dulu musuh juga, benci kepada sunnah. Memusuhi sunnah. Tapi alhamdulillah, bihidayatillah wa taufiqih, dengan hidayah dan taufik dari Allah, ketika dia kenal dakwah, terkena ketika dia mau mengaji, taklim, subhanallah, walhamdulillah, dulunya benci kemudian berubah menjadi cinta. Dulunya antipati, sekarang dia justru adalah orang yang semangat untuk mengamalkannya, menghidupkannya, bahkan menyampaikan. Nah, demikian. Dan itu menimpa pula sebagian para sahabat. Antum tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bencinya dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam. Ketika mendapatkan hidayah dari Allah, nah terbalik. Orang yang sangat cinta kepada Rasul, nah dulu hendak menumbangkan Islam, kemudian dengan sebab hidayah justru nah, orang yang kokoh membawa siar bendera Islam. Demikian. Sabar menghadapi mereka. Ini adalah contoh. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja diperintahkan untuk sabar menghadapi penilaian-penilaian mereka, ucapan, komentar mereka. Begitu juga kita berusaha sabar mengikuti bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian summa amarahu bima yasta'inu bihi 'ala sabri wa tasbih bihamdi rabbih qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa bilaili wa adbara sujud. Nah, kemudian Allah taala memerintahkan kepada nabinya perkara yang akan membantu untuk sabar. Nah, ternyata sabar itu ada usahanya. Bagaimana agar bisa sabar? Di antaranya adalah wa tasbih bihamdi rabbi. Senantiasa bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah. Nah, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari. Nah, sebelum terbit matahari, subuh dan sebelumnya, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari. Nah, sebelum maghrib. Wa bilail, dan juga di malam hari. Wa adbar sujud, dan di adbar, yaitu sujud as-salah, di akhir-akhir salat. Ikhwanizakumullah. Ini orang yang menggunakan kesempatan waktu-waktu yang sangat banyak memberikan pengaruh kepada kejiwaan. Termasuk adalah kesabaran. Atum menghadapi problem, masalah, kaitannya dengan orang lain, dengan muamalah dengan orang lain, hubungan dengan orang lain. Nah, sampai kadang, ya ini macam stres, tekanan. Mendekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di waktu-waktu yang Allah taala sebutkan. Nah, karena Allah Ta'ala di ayat yang ke-39, fasbir ala ma yakulun wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sabarkanlah dirimu terhadap apa yang mereka ucapkan, dan wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah, pujilah Allah. Qabla thulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla al-ghurub, dan sebelum tenggelamnya matahari. Banyaklah yakni takarrub kepada Allah. Ya. Nanti Allah taala akan berikan hiasan yang luar biasa dalam kalbu kita untuk menghadapi berbagai permasalahan, persoalan. Jangan sekedar mengandalkan kemampuan dirinya. Nah, ikhwanizakumullah. Masalah itu banyak, problem banyak. seahli-ahlinya kita, sekuat-kuatnya kita, kadang satu masalah, dua masalah bisa tegar. Masalah ketiga, keempat, nah, kita lemah bisa jadi. Betapa banyak masalah, kita ruwet, nah, kita gak sanggup. Makanya kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja, nabi yang tingkat keimanannya ikhwanul jazakumullah, masih Allah taala perintahkan sabar dan bertasbihlah, memuji Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah qabla thulu'i syams, sebelum terbitnya matahari, sebelum tenggelamnya. Dan kemudian ayat setelahnya, yakni di malam hari, dan di adbar sujud. Diterangkan oleh Al-Imam Qayyim, summa amarahu bima yasta'inu bi ala sabri, kemudian Allah Ta'ala perintahkan nabinya untuk melaksanakan perkara yang akan menolong, membantu, bisa berlaku sabar, yakni tasbih, mensucikan Allah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya, dan di malam hari, dan adbar sujud di akhir-akhir salat. Faqila, ada yang berpendapat wa wal witr, yakni salat witir qabla thulu'i syams, sebelum terbitnya matahari, ada yang berpendapat salat witir. Wakila, ada yang berpendapat lagi, rokaatani ba'dal maghrib. Ya, ini yang disebutkan bilail, adbar sujud. Adbar sujud itu sebagian menyatakan rokaatani ba'dal maghrib. Ini tafsir yang itu ya, bilail wa adbar sujud. Bilail di malam hari, yaitu witir, wa adbar sujud, ada yang berpendapat dua rakaat setelah maghrib, salat sunnah. Wal awal qaulu Ibn Abbas, pendapat yang pertama bahwasannya lail waktu malam itu adalah waktu witir, itu pendapatnya Ibn Abbas. Wasani, dan yang kedua yaitu rakaatani ba'dal maghrib, adbar sujud, diterangkan oleh sebagian ahli tafsir, diantaranya yakni dua rakaat ba'da maghrib. Itu pendapatnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, wal Hasan Ibnu Ali, wa ihda riwayatain an Ibni Abbas. Wa an Ibni Abbas riwayatun salisah, Ibnu Abbas diriwayatkan ada pendapat yang ketiga, annahu tasbih bil lisan adbar shalawatil maktubat. Adbar sujud diterangkan oleh Ibn Abbas dari pendapat beliau yang ketiga, yakni tasbih dengan lisan. Tasbih dengan lisan. Tasbih di sini maksudnya ikhwan mencakup semua zikir. Ya, zikir bukan hanya subhanallah saja, tapi zikir. Nah, dengan lisan adbar salawat setelah sholat, zikir-zikir ba'da sholat. Nah, yang keutamaannya sangat besar, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang-orang miskin dari kalangan Ansor datang kepada Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah SAW lapor. Nah, iri mereka sama orang-orang kaya. Tapi irinya ini namanya ghibtah. Nah, iri karena merasa kalah dalam mendapatkan pahala. Dhanaba ahlud dusur bil ujur, kata orang-orang miskin. Ya Rasulullah, orang-orang kaya bisa memboyong pahala. Nah, sementara kami tidak bisa seperti mereka. Kata Rasulullah, kaifadak, bagaimana bisa begitu? Nah, yusalluna kama nusalli. Mereka orang kaya bisa sholat seperti sholat kita, sholat kami. True di sini ya. Ya sumun, kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami juga puasa, masih true. Nah, wayatasaddaku nabi buduli ambalihi. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami nggak bisa. Kalah lah kita ya. Mereka bisa membebaskan budak, kami nggak bisa. Ternyata mereka lapor karena merasa kalah saingan untuk dapatkan pahala. Nah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, nah, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang kalau kamu lakukan maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian kecuali yang kemudian orang yang mengamalkan seperti yang kalian amalkan. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, ya ini kalian baca tasbih 33 kali, enam tahmid 33 kali, takbir 33 kali setelah sholat. Senanglah mereka. Ternyata ada amalan yang bisa. Nah, dengan itu, ya ini lebih dapat kesempatan pahala. Ternyata hadis itu juga didengar oleh orang-orang kaya akhirnya. Nah, lapor lagi lah mereka orang-orang miskin dan ansar ini. Ya Rasulullah, yaf'aluna kama naf'al. Mereka melakukan juga sebagaimana yang kami lakukan. Sudah kalau begitu kata Rasulullah, zalika fadlul ghaibi may yasha. Kalau yang begitu ya itu karunia-Nya Allah, ya Allah memberkati kepada siapa yang Allah berikan. Nah, ikhwanya jazakumullah. Ini tasbih bil lisan adbaris salawatil maktubat. Tafsir-tafsir yang tadi disebutkan dalam tafsir Imam At-Tabari, begitu juga dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Pendapat-pendapat ini semuanya. Nah, jadi intinya ikhwanul jazakumullah, yang termasuk membantu seseorang itu mendapatkan sifat sabar adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang Allah taala sering sebut di dalam Al-Qur'an. Waktu yakni sebelum terbitnya matahari. Masuk di situ adalah qiyamul lail, salat malam, witir. Karena Rasul alaihissalatu wassalam pun diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pada awalnya sholat ihwanul zakumullah di awal Islam itu sholat disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir wajib itu adalah sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, dan sholat malam 2 rakaat, tahajud malam itu sebelum kewajiban sholat 5 waktu. Ketika turun kewajiban sholat 5 waktu, maka itu terhapus. Terhapus. Tapi waktu-waktunya memiliki keutamaan tetap. Tetap. Asar, bainal asar sampai maghrib itu waktu yang utama. Sehingga disitulah yang paling afdol, yaitu adkarul masak, zikir waktu sore hari. Lebih khusus hari Jumat, waktu mustajab. Ba'da maghrib juga memiliki kekhususan. Rasul alaihissalatu wassalam itu duduk paling lama setelah sholat zikir. Itu di 2 waktu. Sholat subuh dan sholat maghrib. Di antaranya perbedaannya, setelah sholat subuh membaca surah-surah al-mu'awwidzat, qul huwallahu ahad, qul huwallahu samad, qul huwallahu rabbun nas, masing-masingnya 3 kali. setelah sholat subuh dan setelah maghrib. Kalau yang lain sekali saja. Kemudian waktu malam, maka sepertiga akhir malam itu adalah waktu mustajab. Dan sholat witir khususnya tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, baik beliau waktu mukim, nah tinggal di kampung, ataupun waktu safar. Witir tidak pernah ditinggal oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Nah, kalau kita mukim jarang, apalagi safar. Semoga tidak ikhwanazakumullah, kita menghidupkan dan Rasulullah sallallahu alaihi minimal witir. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah. Dan dari waktu malam maka tahajudlah sebagai nafilah bagi engkau, asa ayyaba asa tarabbuka maqam mahmuda. Semoga dengan itu Allah Ta'ala akan membangkitkan engkau di tempat yang terpuji. Rasulullah SAW diperintahkan untuk tahajud. Dan seutama-utama sholat sunnah setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Nah, sampai witir. Itu qoblal tulu isyams, sebelum terbitnya matahari. Nah, ba'da subuh sampai terbit matahari masih punya kekhususan. Ikhwanizakumullah. Sehingga Rasul termasuk adalah memperpanjang zikir kalau ba'da subuh itu. Apalagi sampai bisa menetap di tempat sholatnya atau di masjid sampai terbitnya matahari, tunggu sepenggalan, nah, naik setinggi tombak pendek, baru kemudian sholat dua rakaat. Sebenarnya itu masuk waktu duha, awal waktu duha. Makanya kalau orang sekarang dibilang sholat suruk, nah yang keutamanya apa? Ya ini seperti orang menunaikan haji tamah, sempurna. Keutamanya secara pahala. Dan itu luar biasa untuk kekejiwaan. Ketenangan batin, ketenteraman, kesabaran itu akan sendiri insyaallah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi yang biasa ya, gampang naik darahnya itu. Alhamdulillah. Nah, yang bawaannya gampang emosi, ini terapinya. Terapinya. Nah, itu kaitannya dengan kesabaran. Sabar, tabah, tenang. Nah, ini latih kejiwaan itu. Yang dilatih bukan hanya fisik aja. Nah, jiwa itu perlu dilatih. Nah, karena watak itu ada dua. Yang dari watak ini kemudian nanti akan menjadi akhlak, perilaku. Ada memang bentukan dasar itu bawaan. Sudah diberi oleh Allah. Itu keutamaan. Orangnya penyabar, tenang, ya kan? Ya ini apa? Pertimbangan. Ini bawaannya memang orangnya. Alhamdulillah, itu nikmat. Nah, tapi ada yang tipenya orang enggak sabaran. Nah, tanya temperamen misalnya. Nah, itu bisa tetap nanti usaha dibentuk kepribadiannya untuk bisa ngerim sifat emosinya, temperamennya, kirim diantaranya ini. Diantara usahanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak takarub kepada Allah di waktu-waktu yang disebutkan oleh Allah. Nah, pada subuh, pada asar, nah, pada maghrib dan waktu malam. Waktu sepertiga akhir malam. Nah, ikhwan wa jazakumullah. Selanjutnya kata beliau, summa khatamas surah bidzikril ma'ad. Kemudian Allah Ta'ala menutup surah Qaf bidzikril ma'ad dengan menyebutkan al-ma'ad, yakni akhirat. Nah, ma'ad itu artinya alam yang dijanjikan, alam akhirat. Karena Allah Ta'ala dalam ayat setelahnya, wastami yauma yunadil munadi min makanin qarib, dan dengarlah di hari nanti akan ada malaikat yang menyeru dari tempat yang dekat. Nah, yakni hari kebangkitan. Wanidail munadi birujuil arwah, seruan penyeru yakni malaikat birujuil arwah untuk kembalinya ruh-ruh ila ajsadiha, kepada jasad-jasad, namlil hasr, untuk hari kebangkitan. Nah, yaitu ditiupnya sangkakala, tiupan kedua. Tiupan pertama, nah, ini datangnya kiamat. Tiupan kedua, bangkit dari alam kubur. Ya, di yaumul ba'ats, yaum hari kebangkitan, yaumul hasr, hari kebangkitan. Wa abara anna hadzal nida'a min makanin qarib yasma'uhu kullu wahid. Pengertian min makanin qarib artinya Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya panggilan itu, seruan itu dari tempat yang dekat yang didengar oleh setiap orang. Nah, setiap orang yang sudah meninggal itu semuanya akan dengar nanti. Ada seruan, suara yang akan menjadikan semuanya nanti ngikut suara itu untuk bangkit dari alam kubur dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yauma yasma'una shayhata bil haq, di hari mereka mendengar, nah, suara yang mengagetkan, bil haq, dengan benar adanya, yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap orang di kala itu, bahwasanya ini benar-benar terjadi panggilan yang mengagetkan mereka untuk bangkit dari alam kubur mereka semuanya. Dzalika yaumul khuruj, itulah hari keluarnya, keluar dari bumi semuanya, dari alam kuburnya semuanya, tidak ada yang terkecuali. Bil ba'si wa liqa'illah, di hari kebangkitan dan hari ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tasaffaqul ardu anhum, di hari terbelahnya bumi dari mereka, terbuka itu bumi semuanya, manusia keluar dari alam kuburnya bangkit. Kama tasabkaku anil nabat, sebagaimana terpecahnya ketika biji tumbuhan, ya itu keluar. Bayangkan antum kalau tanam biji itu, keluar gitu aja, ya kan? Nampak di permukaan bumi. Padahal sebelumnya antum tutup itu tanah. Nah, seperti itu gambarnya. Terbuka saja, keluar dari dalam kuburnya masing-masing. Faya hujun, kemudian mereka keluar sira'a, segera cepat, an ghairi muhlah, tanpa menunda, wala but'in, tanpa pelan-pelan, cepat. Dzalika hasrun yasir 'alaihi subhanahu, dan itu adalah kebangkitan yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia. Tidak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Summa abara subhanahu annahu alimun bima yaqulu a'da'u. Di ayat setelahnya Allah Ta'ala menyatakan, nahnu a'lamu bima yaqulun, nah, wa ma anta 'alaihim bijabbar, fadzakir bil qur'ani may yakhafu 'aid. Kami lebih mengetahui terhadap apa yang mereka katakan, dan engkau Muhammad tidaklah bisa memaksa mereka. Fadzakir bil Qur'an, berilah peringatan dengan Al-Qur'an. May yakhafu 'aid, siapa orang yang dia takut pada hari yang telah dijanjikan. selesai ayatnya dalam surah Qaf. Allah Ta'ala menyebutkannya penutupan adalah hari akhir. Summa akhbara subhanahu, kemudian Allah Ta'ala menghabarkan anau alimun bima yaqulu a'da'u, bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang dikatakan oleh musuh-musuhnya. Wa dzalika yatadammanu mujazatahu lahum biqaulihim. Ini artinya mengandung, Allah Ta'ala menyatakan demikian, artinya adalah Allah Ta'ala yang akan membalasi ucapan-ucapan mereka. Orang-orang Yahudi yang menentang Rasulullah SAW, yang mereka, dan juga orang-orang kafir yang tidak mengimani hari kebangkitan. Itlam yahfa'alai, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa subhanahu yadhkuru ilmahu wa qudratahu li tahqiqi jaza, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilmunya, maha mampunya untuk terrealisirnya jaza, pembalasan kelak. Jadi ayat-ayat ini ihwan fillah ditutup dengan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang dikatakan oleh musuh-musuh Allah, artinya adalah Allah nanti yang membalasi mereka. Allah tahu, setelah itu Allah Ta'ala akan balasi. Bukanlah Allah biarkan. Nah, orang-orang yang menentang dakwah, orang-orang yang memusuhi Rasul, orang yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, bukanlah kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu orang-orang yang suka mencela, mencaci, menilai buruk kepada syariatnya Allah, maka perlu diancam dengan ayat-ayat bahwasanya ucapan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kemudian karena hawa nafsunya, pelajari dulu, kaji dulu. Nah, ini adalah ilmu. Ilmu itu pakarnya ulama. Kalau Anda bukan ulama, nah, atau belum sampai ilmunya ulama, jangan mudah-mudah menilai yang tidak-tidak. Kemudian seenaknya ingin dibawa kepada kemauannya manusia. Hati-hati. Syariat ini agama, ilmu din, kembalinya kepada ahlinya. Orang gampang berkomentar, gampang bernilai, macam-macam. Nasallahu salama wa alaihi. Perhatikan, Allah Ta'ala tentunya, nahnu a'lamu bima yaqulun, kami maha mengetahui terhadap apa yang mereka katakan. Artinya, jangan dikira kemudian nanti Allah tidak balasi dengan ucapan-ucapan mereka itu, musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama, musuh-musuhnya Rasul. Demikian. Suma akhbarahu, kemudian terakhir, ayatnya terakhir, suma akhbarahu, kemudian Allah Ta'ala menghabarkan kepada nabinya, annahu laisa bimusallati alaihim walakoharin walam yub'as liyujbirahum alal islam wa yukrihahum alaih. Kemudian Allah Ta'ala menghabarkan kepada nabinya bahwasanya nabi bukanlah orang yang berpuasa memaksa mereka. Nah, memaksa manusia bukan tugasnya nabi, bukan haknya nabi, dan tidaklah beliau diutus untuk memaksa mereka untuk Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Tugasnya Rasul tidak lain adalah menyampaikan. Kalau kemudian dakwahnya Rasul enggak diterima, itu berarti bukan berarti dakwahnya Rasul gagal. Tugasnya Rasul menyampaikan. Ya sudah, menyampaikan itu sudah tugasnya. Adapun orang nerima mau beriman atau tidak, itu adalah haknya Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang menyebutkan ada nabi pengikutnya cuma 2 orang, 3 orang, bahkan tidak punya pengikut. Apa dikira kemudian nabi itu gagal dalam dakwah? Tidak, karena tugasnya nabi itu menyampaikan. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya sendiri enggak mau beriman. Anaknya menentang. Anaknya kafir. Apa berarti dia gagal? Tidak. Nabi Nuh tetap menasihati anaknya, mendidik anaknya, mengarahkan. Adapun menerima. Nah, kemudian mau beriman, itu bukan haknya Nabi Nuh alaihissalam. Bukan kuasanya Nabi Nuh. Begitu juga Rasul alaihissalam. Paman yang mencintai beliau, membela beliau, membantu beliau, tapi enggak beriman juga. Nah, justru sebagian orang yang awalnya memusuhi Rasul, hendak membunuh Rasul, malah dapat hidayah, dapat iman, sehingga kemudian mencintai Rasul. Demikian, itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat-ayat sekian ayat Allah taala menyatakan tugasnya Rasul adalah balagh, menyampaikan. Seperti dalam surah Ar-Ra'd Allah taala menyatakan fa inna ma 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Tugasmu kau, kewajiban kau adalah al-balagh, menyampaikan. Wa 'alaina al-hisab, dan kamilah nanti yang akan menghisab. Nah, begitu juga dalam surah Ghasiyah yang sering kita baca, yang azzaqullah fadzakir inna ma anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Fadzakir billah, ternyata inna ma anta mudzakir, tidak lain engkau adalah pemberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir, tidaklah engkau punya kuasa memaksa mereka. Nah, ini tugasnya Rasul. Kalau kemudian ada musuh-musuh bilang begini, bilang begitu, nah, sabar saja. Nanti Allah Ta'ala yang menghisabnya. Dan memang tidak bisa engkau memaksa mereka. Bukan kewajibanmu adalah mereka harus menerima, harus beriman. Bukan. Maka dakwah mesti ada yang memusuhi, ada yang menentang, ada yang menilai yang tidak-tidak, mencemooh, mencaci. Itu sudah sunnatullah. Nabi saja yang paling ahli berdakwah, paling kuat dalilnya, paling benar ucapannya, itu masih ditentang. Nah, masih dimusuhi, masih dicemooh, masih dicaci. Apalagi kita-kita. Nah, nasallahu salamah wa alaikum. Maka sabar. Sabar menghadapi yang demikian. Nah, yang jelas kalau kita pegang al-haq, ya pantang mundur. Sabar saja. Nah, Allah Ta'ala yang nantinya akan mengadil. Wa amaru ayudzakir bikalamihi, dan Allah Ta'ala memerintahkan untuk nabinya memberikan peringatan bikalamihi, dengan kalamnya Allah, dengan Al-Quran. Mayyakhafu wa'idahu, orang yang ada takut kepada apa yang Allah Ta'ala janjikan, di antaranya hari akhirat. Demikianlah. Nah, ikhwanul jazakumullah. Makanya di akhir ditutup ayat dalam surah Qaf, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an orang yang ada rasa takut kepada hari yang telah dijanjikan oleh Allah. Wala yadzu sawabahu fahualladhi yantafi'u bitadzkir. Orang yang demikian itulah yang akan bisa mengambil manfaat dengan peringatan. Orang yang ada rasa takut terhadap hari akhirat. Nah, itulah yang akan bisa mengambil peringatan. Wa amma man la yu'minu, wa amma man la yu'minu bi liqa'i. Adapun orang yang tidak percaya, tidak beriman dengan pertemuannya kepada Allah, wala yakhafu 'aidahu, dan tidak takut akan ancamannya Allah, wala yarju sawabahu, dan tidak mengharap pahala kepada Allah, fala yantafi'u bitadzkir, maka tidak bermanfaat peringatan-peringatan bagi mereka. Adapun yang memberi peringatan, tetap dia dapat pahala. Memberi peringatannya tetap dapat pahala. Nah, adapun orang yang tidak mengambil peringatan, nah, yaitu dosanya dia yang nanggung, yang tidak menerima peringatan itu. Adapun yang menyampaikan peringatan, tetap dapat pahala. Nah, iya. Jadi Rasul alaihissalam dakwah tetap. kepada orang kafir dakwahi, walaupun terhadap peringatan mereka tidak bisa mengambil intifa. Karena Rasul memang diperintahkan fadzakir bil Quran. Dan hati manusia kita tidak mengetahui. Memang hari ini dia menolak. Dia bandel, enggak mau beriman. Ternyata besoknya ada rasa khauf, ada rasa takut. Itu yang dia lakukan. Maya khafu wa'id, siapa orang yang takut akan ancamannya Allah, hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu apakah ini orang ini ada rasa takut atau tidak. Ya, kalau memang ada kesempatan kita mendakwahinya, sampaikan dakwah, sampaikan kebaikan, sampaikan yakni ajakan yang baik. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekedar menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab, selesai berarti faedah pertama kaitannya tentang pembahasan surah Qaf yang memberikan faedah. Inti dari faedah dari pembahasan itu adalah 6 inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Awalnya ini. Sesungguhnya yang demikian ada pelajaran, ada peringatan bagi orang yang memiliki qalbu atau mencurahkan pendengarannya dalam keadaan qalbunya yakni hadir. Semoga kita bisa mengambil faedah ini, faedah yang sangat luar biasa ya Allah, mendorong kita ketika kita belajar ilmu, kita membaca Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an, untuk kita berusaha mencurahkan kalbu kita sampai ayat itu bisa kita pahami, hadis bisa kita pahami. Karena itulah makna al-intifa, mengambil manfaat. Ketika ayat, hadis, itu pemahamannya sampai ke kalbu. Entah dengan cara mendengar, kajian-kajian, atau langsung membaca Al-Quran bisa mengambil, memetik faedahnya secara langsung kalau mampu. Intinya masuk ke kalbu. Itulah dzikra, peringatan dan pelajaran itu akan bisa diambil. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.